Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kembali risalah Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, wa mimma ahdatha min al-ulum, dan di antara ilmu-ilmu yang muncul pada zaman mutakhirin, al-kalam fil ulumil batinah, pembahasan ilmu yang bersifat kebatinan, ilmu batin, minal ma'arifi wa a'malil qulub wa tawabi'i dhalik, yang membahas tentang ma'arif, ma'rifat, wa a'malil qulub, yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, wa tawabi'i dhalik, dan hal-hal yang semacam itu. Bimujarradir ra'yi wadzawqi awil kashfi wa fihi khatarun 'adzim, yang mana ilmu tersebut, ilmu batin, dihasilkan semata-mata dari buah pemikiran, perasaan dan pengalaman, yang umumnya ditemukan pada kelompok sufiyah, hasil dari pemikiran mereka, perasaan mereka, pengalaman mereka, dengan zikir-zikir yang bid'ah, sehingga muncul ilmu batin. Kata beliau rahimahullah, wa fihi khatarun 'adzim, dan pada ilmu tersebut terdapat bahaya yang sangat besar bagi keselamatan iman seorang hamba. Wa qad ankarahu a'yanul a'immah, di mana para ulama terkemuka telah mengingkari ilmu batin yang biasa ada pada kelompok sufiyah, kal Imam Ahmad wa ghairihi, seperti Al Imam Ahmad dan selain beliau rahimahullah mengingkari kalau ada seorang muslim yang menyibukkan dirinya mempelajari ilmu-ilmu batin. Wa kana Abu Sulaiman yaqul, dahulu Abu Sulaiman pernah berkata, innahu latamurru bi an-nuktatu min nukatil qawm, sungguh aku pernah menjumpai kata mutiara yang disampaikan oleh orang-orang sufiyah, fala aqbaluha, namun ucapan mutiara yang datang dari mereka tidak aku terima, illa bisyahidaini adlaini alkitab wassunnah, kecuali kalau dipersaksikan kebenarannya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau semata-mata dari kata bijak atau untayan mutiara dari mereka, orang-orang yang biasa mempelajari ilmu batin dan semisalnya, tidak diterima mentah-mentah oleh salaf terdahulu, ditimbang terlebih dahulu menggunakan Alkitab wasunnah. Kalau sesuai maka diterima berdasarkan dalil tersebut, sandarannya adalah dalil. Bila tidak sesuai, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka jelas ditolak. Demikian pula kalau didiamkan, tidak ada keterangan dalam Al-Quran, tidak ada penjelasan dalam sunnah, maka tawakuf tidak diterima. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Wa qala al-Junayd, dan berkata Junayd rahimahullah, alimna hadza, kami mengetahui bahwasannya agama ini muqayyadun bil kitab was sunnah, terikat dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu agama Islam. Syariatnya, bimbingannya terikat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Malam yaqra'il Qur'an wa yaktubal hadis atau wa yaktubil hadis, maka barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dan tidak menulis hadis, la yuktada bihi fi ilmina hadza, maka tidak bisa dijadikan sebagai teladan, tidak bisa diambil ilmunya, tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin atau tokoh bila sifatnya tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah mempelajari Al-Qur'an, tidak pernah kembali kepada Al-Qur'an, demikian pula kepada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara ilmu kebatinan itu tadi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab murni hasil pemikiran, hasil akal, perasaan, dan kebiasaan, pengalaman tokoh-tokoh sufi yaitu azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad ittasa'al kharaqu fi hadzal bab. Kemudian dalam ilmu kebatinan tadi semakin meluas kedustaan-kedustaan di dalamnya. Tidak hanya hasil buah pikiran, ditambah dengan bumbu-bumbu kedustaan. Wa dakhala fihi qaumun ila anwa'iz zanad ila anwa'iz zandaqah wan nifaq. Setelah itu diracuni ilmu batin tadi yang awalnya hanya membahas tentang ma'arif ma'rifat, pengalaman tokoh-tokoh sufiyah atau ucapan-ucapan yang bisa atau yang membahas tentang amalan-amalan hati, di mana hati supaya tenang dan seterusnya. Awalnya hanya semacam itu, dibumbui dengan kedustaan, kemudian diracuni dengan racun-racun kemunafikan. Karena tidak diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian murni hasil pemikiran, perasaan, dengan pengalaman, sehingga muncul istilah ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dari ilmu kebatinan tadi, ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu dalam bahasa Arab artinya ladun itu dari, ni saya, ilmu dari saya, bukan dari Al-Quran, juga bukan dari hadis. Tanpa belajar bisa. Bagaimana caranya? Cukup melakukan berbagai macam amalan-amalan atau tajribah-tajribah yang mereka tentukan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa da'wa anna awliya Allahi afdalu minal anbiya. Kemudian dari ilmu kebatinan tadi muncul keyakinan bahwasannya wali-wali Allah lebih mulia dari para nabi. Wali Allah lebih mulia dari para nabi. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari ilmu kebatinan tadi muncul kedustaan, muncul kemunafikan, dan muncul faham-faham yang berbahaya. Ya, faham yang mengatakan wali Allah lebih afdal daripada Nabi dan Rasul. Sehingga muncul sekte-sekte kebatinan yang luar biasa parah di sana dina azani Allah wa iyyakum. Muncul kelompok Qaramithah, muncul kelompok Zaidiyah dari kalangan Syiah, Fatimiyah dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Aw annahum mustaghnuna anhum. Atau di antara pemahaman yang dihasilkan dari ilmu kebatinan tadi, mereka yang mengikuti dan mendalami ilmu tersebut tidak lagi butuh dengan bimbingan para nabi dan rasul. Enggak butuh belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa? Ilmunya bukan lagi ngaji Alkitab atau ngaji Sunnah. Ngaji apa? Laduni. Ya, pakai kitab atau ilmu laduni. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Tanpa belajar, tidak perlu capek-capek rihlah ke sana kemari, duduk manis di rumah, melakukan berbagai macam ritual-ritual khusus ala mereka, zikir-zikir khusus ala sufiyah kebatinan, jadi syekh. Khairuddin azani Allah wa iyyakum dengan level dan tingkatan-tingkatan yang mereka tentukan. Nah, wa ila tanaqqus bima ja'at bihi ar-rusul minasy-syara'i. Kemudian dari ilmu kebatinan tadi, seseorang yang mendalaminya akan diseret kepada tindakan merendahkan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dipermainkan untuk level paling rendah, level syariat. Ini masih berlaku hukum halal dan haram, wajib sholat, tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya kaum muslimin pada umumnya. Ya, jadi kita ini menurut mereka masih lingkup syariat. Sholat masih wajib, mencuri enggak boleh, bohong enggak boleh, berzina apalagi. Naam. Setelah itu bagi yang ikut atau mendalami ilmu kebatinan tadi naik tingkatannya, levelnya ya kan ibadina azani Allahu wa iyyakum menjadi ma'rifat. Ya, dia sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tinggi tingkat pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu laduni yang dia pelajari tadi tanpa Al-Qur'an dan As-Sunnah, salatnya mulai beda. Kalau sholat pada level syariat seperti yang dilakukan oleh awam muslimin, sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang levelnya ma'rifat, itu sholat dalam artian mengingat Allah. Kalau sudah ingat, kelas, gak usah sholat. Gitu ya. Naik lagi pada tingkatan berikutnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hakikah. Gitu ya. Betul-betul mengetahui hakikat dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya segala sesuatunya tidak seperti zahirnya. Ya. Boleh dia melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena antara zahir dengan batinnya berbeda. Kalau ini dilakukan oleh orang awam biasa, itu pelanggaran syariat. Kalau dilakukan oleh kiai yang sudah sampai pada tingkat hakikat, khalas, itu beda dengan yang disaksikan ya kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, sampai sedemikian rupa. Ya, sampai diceritakan ya kana bidina azani Allahu wa iyyakum kisah-kisah yang tidak masuk akal oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membantah kelompok sufiyah kebatinan. Ya, di antara guru-guru mereka, masyayikh mereka yang sudah pada tingkatan hakikat tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dijumpai oleh gurunya sedang menggagai seekor kambing. Kemungkaran atau bukan? Kemungkaran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hukuman hadnya dibunuh fa'il dan mahkul bihnya. Ya Bayu ya. Ketika diingatkan, Pak Yai, kenapa kok Anda melakukan hal yang semacam ini? Oh, kamu itu enggak tahu. Ya. Yang kamu lihat dengan yang saya lakukan itu berbeda. Saya ini sedang menambal kapal yang bocor di tengah lautan. Kalau sampai saya lepas tenggelam, masuk akal? Nah, sepertinya kalau kita jumpai orang seperti ini, yang kita hubungi kali pertama ini menur ya ini fidina azani Allah wa iyyakum. Ini kayaknya ada pasien yang hilang. Ya benda, ya lah. Loh, bener apa enggak? Ditegur dengan tindakan yang betul-betul tidak senonoh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jawabannya seperti ini. Loh, saya ini sedang nambal kapal yang bocor di tengah lautan sana. Kalau saya lepas, tenggelam mereka, kasihan. Ya. Kalau akal sehat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum digunakan, oh ini ada pasien yang lepas. Gitu ya. Lah orang semacam ini dianggap syekh wali Allah. Hanifidina azani Allah wa iyyakum oleh kelompok yang mendalami ilmu kebatinan. Ya, jadi apa syariat kalau seperti ini? Ini gurunya loh ya. Nah, hakata hanifidina azani Allah wa iyyakum. Lebih parah lagi, wa ila da'wal hululi wal ittihad. Dari ilmu kebatinan tadi menyeret pelakunya kepada pemahaman al-hulul walittihad awil qaul biwihdatil wujud. Ya, akhirnya jatuh dalam pemikiran pemahaman al-hulul walittihad. Allah menyatu dengan dirinya yaitu bidina azani Allah wa iyyakum. Atau keyakinan wihdatul wujud, segala sesuatu itu di muka bumi adalah Allah. Ya. Na'am. Hakata ikhan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Wa ghayra dhalika min usulil kufri wal fusuqi wal 'isyan. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang ada pada ilmu kebatinan yang merupakan usul atau pokok-pokok kekufuran, dasar-dasar kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada'wal ibahah wa hilli mahdhurati syara'i. Seperti membolehkan dan menganggap halal hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Wa adkhalu fi hadzal tariq asya'a katsiratan laysat min ad-din fi syai'. Kemudian mereka memasukkan dalam tariqah ini, ya dalam ilmu kebatinan tadi, hal-hal yang bukan termasuk bagian agama sama sekali. Ritual-ritualnya, ya, dan seterusnya ihani bidina azani Allah wa iyyakum, disesuaikan dengan pembagian tingkatan agama versi mereka. Ada yang syariat, ma'rifat, hakikat ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Fabaghuha, di antara hal-hal yang ditambahkan dalam kelompok oleh kelompok yang mendalami ilmu kebatinan tadi yang bukan termasuk bagian syariat, zaamu annahu yahsulu bihi tarqiqul qulubi kal ghina'i war raqs. Mereka menambahkan dalam ritualnya supaya bisa melembutkan hati hamba nyanyian dan tarian. Ibadah menggunakan nyanyian dan tarian. Kalau nyanyian niru siapa? Nasara ya ni bidina azani Allah wa iyyakum. Sampai ada band gereja. Ya, gereja punya band. Nah, hakada ya ni bidina azani Allah wa iyyakum. Mereka pun menambahkan hal itu supaya semangat, supaya hati itu lebih luluh. Ya, kalau cuma zikir sendiri-sendiri enggak marem, apalagi yang enggak ngerti bahasa Arab, kata mereka. Tambahkan zina, musik. Ya, musik yang Islami katanya. Padahal Islam tidak menghalalkan yang namanya musik. Sudah ada musik ditambah lagi dengan tarian. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini ada pada sebagian sekte Sufiyah, juga ada pada Syiah Rafidhah. Zikirnya itu dengan nyanyi dan menari. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa ba'duha za'amu annahu yuradu li riyadatin nufus ka'ishki suwaril muharramah wa nadariha. Sebagiannya lagi khanifidina azani Allah wa iyyakum menganggap untuk melatih nafsu, melatih diri khanifidina azani Allah wa iyyakum dengan memandang gambar-gambar yang diharamkan. Nah, atau melihat sesuatu yang diharamkan khanifidina azani Allah wa iyyakum. Seperti apa? Di antara sikti mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum itu memberikan malam pertama untuk wali Allah Subhanahu wa taala tabarrukan mencari barokah. Itu Bayu ya. Ya, malam pertamanya buat Pak Yai. Supaya apa? Supaya nanti mendapatkan keturunan yang baik. Ya. Jadi kalau istri saya dilihat sama kiai saya, itu nanti akan menghasilkan anak yang berilmu seperti Pak Yai. Apalagi kalau lebih daripada itu. Ya. Dan seterusnya ihsani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini nyata. Ya. Ada ihsani bidina azani Allah wa iyyakum. Wa ba'daha za'amu annahu likasri an-nufus wat-tawadhu' kashahwati al-libas wa ghairi dhalika mimma lam ta'ti bihi syari'ah. Ada lagi di antara mereka yang menganggap di antara cara untuk melatih diri agar bisa mengendalikan hawa nafsu dan memiliki rasa tawadhu' tidak menggunakan baju-baju yang indah atau yang bagus. Anti dengan duniawi yang sifatnya mubah. Tidak boleh pakai baju yang mahal. Tidak boleh pakai baju yang terlihat bagus. Bajunya itu harus yang kusut. Ya, pokoknya yang terlihat sebagai ahli ibadah yang betul-betul sejati. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi dicari baju putih tapi coraknya itu corak padang pasir. Gitu ya. Karena enggak pernah dicuci. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Beli baru putih ya. Kalau putih kemudian terus dijaga kan kelihatan bagus terus. Wah, ini enggak tawadhu. Orang ini enggak tawadhu. Gimana orang yang tawadhu? Itu kalau bajunya putih enggak pernah dicuci terus dipakai ibadah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang tadinya putih, indah, bagus, bersih. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum berubah coraknya seperti padang pasir. Nah, mungkin itu untuk pemulanya. Yang guru-gurunya coraknya kayak lumpur lapindo. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, baik itu pakaian atau yang semisalnya dari hal-hal yang tidak ditetapkan dalam syariat. Enggak boleh makan daging. Kenapa? Enggak tawadhu kalau makan daging. Makan sate enggak boleh. Makannya apa? Nasi sama tempe. Tempenya mahal, enggak tawadhu berarti. Terus apa? Nasi sama garam. Ya. Nasi, garam, air putih, jahe enggak boleh. Dan seterusnya ikan ibadina azani Allah wa iyyaku. Naik mobil tidak boleh. Naik motor tidak boleh. Kenapa? Tak tawadhu. Gitu ya. Terus ngapain? Jalan kaki nyunah. Ya. Atau enggak naik onta. Harga onta dengan sepeda motor masih mahal. Onta ikan ibadina azani Allah wa iyyaku. Mengharamkan hal-hal yang dihalalkan dalam syariat. Itu juga termasuk bagian dari buah ilmu kebatinan yang ada pada sebagian kelompok ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa ba'dahu yasuddu an dzikrillah. Sebagiannya dari hal-hal yang ditambahkan pada ilmu kebatinan tadi bisa menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena zikirnya diganti dengan musik dan nyanyian. Bagaimana bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau demikian modelnya? Wa anis salah kal ghina wa nadhar al muharram. Ya, dan juga menghalangi seseorang dari menunaikan salat seperti yang tadi disinggung, mengganti zikir kepada Allah dengan nyanyian, kemudian menghalalkan, memandang hal-hal yang diharamkan dengan tujuan-tujuan yang batil. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa syabahu bidzalik alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Sehingga mereka, orang-orang yang mempelajari ilmu kebatinan ini, menyerupai kaum musyrikin yang menjadikan agama mereka sebagai permainan. Ya, mempermainkan agama, ikhwanidina azani Allahu wa iyyakum, seenak hawa nafsu mereka. Mencontoh kaum musyrikin, juga mencontoh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang biasa mempermainkan agamanya, menambah-nambahi sesuatu yang tidak ada, kemudian mengurangi apa yang sudah diperintahkan, dirubah pelaksanaan ritual ibadah yang telah ditetapkan tata caranya dalam Islam. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa bentuk bahaya dan sisi buruk dari mempelajari ilmu kebatinan. Hasil dari mempelajarinya, ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum, mungkin dia berubah menjadi orang yang fasik, atau dia menjadi orang yang munafik, atau dia berubah menjadi orang yang kafir. Nah, tidak ada pilihan yang keempat. Fasik, munafik, kafir. Nah, hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala dari dahulu hingga sekarang, ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum, sangat-sangat mengecam dan memperingatkan umat dari bahaya mempelajari ilmu kebatinan. Dikarenakan ilmu tadi bersumber bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi murni dari hasil ra'yu, pikiran, akal, kemudian perasaan dan pengalaman tokoh-tokoh sufiyah yang notabene-nya sangat jahil terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, hanal maghrib. Tayyib. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Adapun pembahasan yang berikutnya, buah dari ilmu yang bermanfaat, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Sufiyah dengan tasawuf itu apa namanya, sama saja sebenarnya, Pak. Karena kan asal kata dari sufiyah ataupun tasawuf itu diambil dari kata suf yang artinya wol, bulu kambing, yang pada saat itu pakaian yang terbuat dari bulu kambing itu pakaian orang-orang yang apa namanya, yang tingkat menengah ke bawah. Ya, untuk menggambarkan kezuhudan mereka tidak mau dengan gemerlapnya dunia. Awalnya itu. Kemudian dari nama tadi kanibidina azani Allahu wa iyyakum berkembang pada segala sesuatu yang apa namanya dikenal di kalangan kita dengan istilah kelompok sufi. Ya, kelompok sufi yang ciri khas mereka anti dengan yang namanya dunia, sehingga tidak mau apa namanya bekerja, isinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dasar-dasarnya, nama-namanya bagus, tapi dipenuhi dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Ditambah lagi sebagian mereka masuk mempelajari ilmu kebatinan. Seperti itu. Awalnya sama kayak istilah Syiah. Ya, Syiah itu kan kalau makna asalnya itu kan pengikut. Kan gitu. Nah, awalnya ini yang ngikut dengan Ali radhiyallahu taala an, Ahlul Bait khususnya. Kan seperti itu asal katanya, dan fitna azani Allah wa iyyakum. Namun dikarenakan semakin apa namanya semakin bertambahnya zaman, semakin parah, semakin nampak kenifakannya, bahkan kekufurannya, sehingga apa namanya kelompok yang tadi menisbahkan dirinya kepada Syiatu Ali, ya, pengikut setianya Ali ibn Abi Thalib atau Ahlul Bait pada umumnya, itu dijadikan sebagai nama sebuah paham sesat yang lebih mengutamakan Ali daripada para sahabat yang lain, bahkan menuhankan Ali. Ya, kalau sekarang sudah tingkatan menjadi agama baru, bukan dari bagian Islam. Demikian pula Sufiyah atau Tasawuf. Iya. Iya. Jadi yang dikenal di masyarakat kita kan tarekat tiganya, ya. Iya. Qadiriyah kan gitu. Iya. Nama-nama sufi sendiri kan. Ya. Jadi semacam paham yang bisa masuk pada berbagai macam kelompok yang ada pada saat ini. Kalau yang tarekat sekarang kan orang-orangnya naik mobil. Yes. Iya. Iya. Ya sama kayak Khawarij dulu anti dengan dosa besar, enggak mau dusta, kan gitu. Khawarij sekarang ikhtilat enggak apa-apa, kan gitu. Musik enggak apa-apa, bohong dikit-dikit enggak apa-apa. Nah, beda pendahulu dengan generasi belakangan. Lebih parah. Lebih parah. Nah.